نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى ia mempertemukan kita kembali di masjid ini. Dan minta maaf karena agak terlambat. Sesekali antum yang menunggu saya. Ya. Karena dari kemarin saya duduk belum ada orang. Ya sesekali lah. Layaknya ustaz nunggu murid begitu apa? Nah, kebalik itu mas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita lanjutkan membaca kitab Ta'limu Sunnah sampai pada kalimat yang mana? Ada yang catat terakhir? Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berkata sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kita tahu Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan khairu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin, sebaik-baik orang di umat ini setelah rasulnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah kesepakatan semua sahabat. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar, kulna war rasulu indana, atau kama qala, kami mengatakan di saat rasul masih ada di tengah-tengah kami. Sebuah riwayat kalimat ini tersampai kepada beliau, yaitu sebuah kata-kata afdoluna, orang yang paling afdol di antara kami adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik orang di umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, inilah sosok yang akan kita baca ucapannya. Tentunya menjadi siri teladan bagi kita. Bukan hanya sekedar inspirasi saja, tetapi pegangan yang harus kita ikuti jejak langkah beliau, di mana beliau telah mencapai tingkatan manusia terbaik setelah Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun dari amalan yang Rasulullah kerjakan kecuali aku mengamalkannya seperti beliau. Aku tidak pernah meninggalkan satu amalan pun yang beliau amalkan kecuali aku mengamalkan seperti beliau dalam mengamalkannya. Wa inni la akhsha, dan sesungguhnya aku, ini masih ucapannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya aku merasa takut intaraktu, jikalau aku meninggalkan syai'an min amrihi, satu saja dari ajarannya Rasul, an azigha, aku akan menjadi penentang. Aku takut, aku mengkhawatirkan diriku apabila aku menyelisihi atau meninggalkan satu saja dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, aku takut akan terjangkiti penyakit penentangan. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Ibn Battah memberikan sedikit komentar yang bermanfaat bagi kita. Allaqa Ibn Battah ala hada. Al-Imam Ibn Battah memberikan penjelasan sedikit tentang ucapan Abu Bakar tadi di atas. Hada ya ikhwani as-siddiqul akbar, ini lihat wahai saudara-saudaraku, sahabat Rasul Abu Bakar as-siddiq, yatakhawwaf ala nafsihi, mengkhawatirkan diri beliau akan terkena sifat menentang. In huwa qala fa syai'an min amri nabihi, apabila beliau menyelisihi satu saja dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famada asa, maka kalau demikian adanya, bagaimana dengan sebuah zaman seperti zaman kita sekarang ini? Ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim, di mana penduduk di negeri kita sekarang ini mereka malah justru menghina nabi, mencela ajarannya. Mereka bahkan berbangga, yatabahun, mereka berbangga dengan menyelisihi nabi. Ini di zamannya Imam Ibnu Battah sekian ratus tahun yang lalu. Kondisi umat sudah seperti itu. Muncul celaan kepada nabi, penghinaan, pelecehan kepada nabi. Itu sudah ada di zaman itu. Bagaimana lagi di zaman kita sekarang ini? Di zaman itu sudah ada orang itu menyelisihi aturan nabi, bangga malah justru. Senang. Dia ceritakan kemana-mana, saya minum minuman keras, satu botol belum mabok, dua botol juga belum mabok. Itu kebanggaan. Bahkan ada yang berzina sebagai kebanggaan. Zina dengan ini diceritakan kemana-mana. Atau judi, atau hal-hal yang itu menyelisihi syariat, tetapi malah justru zaman sekarang ini menjadi sebuah kebanggaan. Masalah model cukuran yang menyelisih syariat, model-model yang seperti itu, kebanggaan. Cara berpakaian yang tidak menutup aurat, kebanggaan. Bahkan ngetren, bahkan itu adalah mengikuti kemajuan zaman katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang berani menentang Rasul dengan terang-terangan secara total. Rasul itu adalah orang zaman dulu, bahasa Arabnya Badui. Ajarannya Rasul itu diterapkan di gunung pasir, bukan di tempat kita ini. Ya cocok. Ini penghinaan total. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jika Allah menyelisihi satu saja dari bimbingan nabi, khawatir kalau-kalau dia kalapa akan terjangkiti dalam dada beliau sifat penentangan itu. Dan itu yang terjadi oleh kaum muslimin. Hati-hati. Seorang tatkala menyelisihi ajaran Nabi, satu, dia merasa aman, tidak apa-apa. Besok dua, adem ayem, enggak ada siksa. 3, 5, 7, 10, 20 merasa biasa. Merasa nyaman. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Tatkala mereka menentang, maka Allah jadikan hati mereka sebagai hati penentang. Dicabut ketundukan kepada Allah, diganti dengan penentangan. Yang tadinya taat, berangsur-angsur melemah ketaatan itu, diganti dengan suka maksiat. Yang tadinya dia seorang ahli sunnah, dengan penyelisihan yang ada pada dia, lambat laun itu menggerus ke isi kemahannya, pudar kesunahannya, dan dia lepaskan itu, ditandai dengan tidak hadir ke majelis ta'lim, sehingga berubahlah kondisi kehidupan dia menjadi orang yang awam, bahkan lebih jelek daripada dulu sebelum dia ngaji. Dulu kondisinya sebelum ta'lim seperti itu, kemudian mengenal ta'lim, namun dia tidak berhati-hati dari maksiat, yang kemudian Allah cabut kenikmatan dia kepada sunnah, hilang, berubah dia menjadi awam kembali, dan lebih parah daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena Allah jadikan hatinya hati penentang. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tatkala mereka berani menentang, maka kami jadikan hati-hati mereka sebagai hati penentang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan tentang menghina, mencela Nabi kita atau salah satu di antara bimbingan-bimbingan beliau, itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Walaupun yang dihina olehnya bukan perkara yang prinsip, artinya bukan perkara wajib, bukan perkara akidah, perkara yang sunnah, tapi dia hina itu menjadi besar perkaranya. Urusannya bukan hanya berkaitan itu toh cuma sunnah saja, bukan. Itu penghinaan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara mutlak, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada mereka, apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, dan kepada rasulnya kalian mengolok-olok, menghina, merendahkan dan meremehkan? La ta'tadiru, tidak ada lagi alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah tadinya beriman. Memurtadkan pelakunya walaupun awalnya dia mukmin, dan Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah persaksikan imannya mereka sebelum itu. Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Sehingga mari kita berhati-hati, jangan kita mengolok-olok satupun di antara bimbingan Nabi, jangan kita mengolok-olok apapun yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, apakah itu yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan amalan-amalan, kewajiban maupun sunnah, bahkan yang berkaitan dengan hukum-hukum, misal hukum haram, haram itu bagian dari agama kita. Misal penghukuman riba. Hukumnya apa riba itu? Haram. Orang sekarang ini menertawakan. Zaman sekarang. Kalau tidak ada riba, ya siapa sih gelem ngutang? Zaman sekarang, kalau tidak ada perbankan, ya ekonomi tidak akan bisa berjalan. Negara akan gulung tikar. Zaman sekarang ini bahkan wajib adanya riba sebagai bentuk tolong-menolong permodalan agar ekonomi jalan. Kalau tidak ada bank-bank itu, ekonomi akan macet. Dan itu lebih berbahaya. Mengerikan sekali syubhatnya kaum muslimin. Riba itu hukumnya haram. Sedikit apalagi banyak. Total. Dan tidak memberikan barokah sama sekali. Tapi itulah kaum muslimin. Manusia mengolok-olok agama Allah Azza wa Jal. Sampai pun hal-hal yang dilarang pun diolok-olok oleh mereka. Seperti laki-laki dilarang untuk memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Atau sarungnya atau jubahnya harus di atas mata kaki. Ya walaupun sedikit tidak mengapa, yang penting di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, Nabi memberitahukan ma asfala minal jar minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang lebih rendah daripada dua mata kaki, kain, sarung, celana ataupun apapun itu, finnar, Nabi mengatakan itu dilemparkan dalam neraka. Hadis ini umum, sombong atau tidak sombong, finnar. Siapa yang mengatakan? Nabi kita alaihi salatu wasalam. Dalam beberapa redaksi, bukan hanya satu, beberapa redaksi yang menunjukkan hadis ini terucap beberapa kali oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Zaman sekarang diolok-olok. Mas, banjir di ora den kan kok dur temen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini mengolok-olok bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Masih teramat banyak contoh-contoh penghinaan atau mengolok-olokan umat Islam yang melakukannya terhadap ajaran Nabi mereka, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang mengkhawatirkan kaum muslimin, bertambahnya hari bertambah banyak kemaksiatan. Itu maknanya bertambah banyak orang yang akan menentang Allah dan Rasulnya. Yang kita pikirkan diri kita, keselamatan anak cucu kita, terbawa arus pergaulan yang penuh dengan kemungkaran itu, yang berujung pada penentangan. Apakah itu yang bentuknya narkoba? Apakah itu yang bentuknya pergaulan bebas? Lagi perempuan yang bukan apa-apanya, baik itu yang tingkatan pelajar atau tingkatan orang-orang yang sudah dewasa, merajalela hal itu karena didukung dengan medsos dan yang lainnya, dan yang lainnya. Kita mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Semoga Allah menjaga kita dari ketergelinciran dan membawa kita kepada keistiqomahan di atas tauhid wa sunnah sampai mati. Hadirin kami sekalian, kita lanjutkan ucapan yang berikutnya. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, berkata Umar ibn Abdul Aziz, lalu mengatakan la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang memiliki pendapat apabila telah ada satu ketentuan, apabila telah ada satu sunnah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, pendek, mudah diingat. La ra'ya li ahadin, tidak boleh seorang memiliki pendapat ma'a sunnatin sannaha Rasulullah, apabila telah ada satu contoh, satu ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ke sini kaum muslimin. Ada orang yang menebarkan pemikiran bebas berpikir, bebas berkehendak, suka-suka. Bahasa Arabnya hurriyatut tafkir, kebebasan berpendapat. Kalimat-kalimat ini itu sudah dari zaman dulu sampai hari ini kita mendengar terus-menerus didengungkan. Apa? Kebebasan berpendapat. Jangan dibatasi. Kita harus saling menghormati pendapat manusia. Jangan paksakan pendapatku. Sering mendengar? Hah? Sering atau tidak? Sering. Hadirin yang kemuliaan, kalimat-kalimat itu kalau diberikan pada urusan duniawiyah saja itu tidak tepat. Urusan duniawiyah kita harus menerima pendapat orang lain, walaupun urusan duniawiyah tidak bisa, karena kehidupan itu memiliki aturan. Seperti antum hadirin bekerja di rumah sakit ini, ada ketentuan yang berlaku tidak? Ada? Ada. Itu urusan apa? Duniawiyah, pekerjaan. Suatu saat kamu punya pendapat, saya punya pendapat, dan saya akan berjalan pada pendapat saya, tolong dihormati. Oh begitu? Lungangan aku enangkan, aja nangkan aku. Karena kamu kerja, kamu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Pendapatmu tidak dipakai karena aturan ini sudah ditetapkan. Kalau seandainya semua orang, saya punya keinginan, tolong dihormati keinginanku. 100 orang punya keinginan dan ngokarpet dewek-dewek, bubar itu pak, nggak ada tatanan. Dengan dalih kita harus saling menghormati pendapat orang, hancur itu. Ini urusan duniawiyah. Tidaklah semua orang bisa mengemukakan keinginannya. Dia harus mengikuti aturan. Bagaimana lagi dengan urusan keagamaan? Bahasa Arabnya diniyah. Di mana agama ini milik Allah, sang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita manusia. Allah yang memiliki kita, berhak memberikan aturan, menentukan aturan. Harus begini, harus begini, harus begini. Jangan begitu, jangan begitu. Allah berhak, sang pencipta alam semesta. Apakah pantas ketika Allah sang Khalik yang menciptakan kita menentukan sebuah ketentuan, ternyata kita mengatakan, ya Allah tolong hormati pendapatku, saya punya pikiran, kira-kira pantas tidak? Lah kamu sih siapa? apa? Kami itu abdun, hamba. Kita ini makhluk. Makhluk, makhluk itu bahasa Arab. Artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ini Allah itu Khalik, sang pencipta. Kita ini makhluk. Allah itu Rabb, yang mengatur alam semesta. Kita ini marbub, yang diatur. Sehingga tidak boleh bagi seorang memiliki pendapat tatkala sudah ada ketetapan dalam agama kita. Tidak boleh, Pak. Tidak ada pembahasan, oh, kita harus menghormati pendapat orang. Tidak boleh berpendapat kamu. Saya, anda, mereka, kita, siapapun dia. Tidak boleh berpendapat. Karena hak mutlak ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh ketetapan itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, ini bukan ranah untuk anda berpendapat. Ini bukan tempat untuk anda memiliki keinginan dan selera. Tidak. Tidak ada kebebasan berpikir dalam pembahasan agama. Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Bisa dipahami hadirin? Halo? Paham kan? Ditakutkan ini menung boy. Yang berikutnya ya kaum muslimin, yang lebih penting lagi, watak kepribadian seorang mukmin itu yang tadi kami sampaikan. Itulah dia yang namanya iman. Itulah yang namanya iman. Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, apa yang ditentukan dalam Sunnah, itu diterima, dipegangi dan diamalkan. Itulah yang namanya iman. Percaya seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah syariatkan, apa yang Rasulullah ajarkan, itu terbaik bagi kita, tertepat bagi kita. Kalau di akal kita ada sebuah pendapat yang menyelisih nas, berbeda dengan petunjuk Nabi, maka wajib bagi kita mengatakan saya salah. Pasti salah. Tidak boleh bagiku memiliki pikiran seperti itu. Yang benar Sunnah Nabi. Selesai di sini. Masya Allah, itu yang namanya apa? Iman. Berarti dengan demikian, orang yang membangkang, masih tetap ngeyel, masih tetap menginginkan adanya pikiran yang lain, pendapat yang lain, masih menginginkan, masih menawar atau mengikuti selera sendiri, itu menunjukkan lemahnya iman. Memang Allah berfirman seperti ini, ya saya tahu. Rasulullah bersabda seperti itu, ya saya tahu. Cuman saya menginginkan yang lain. Saya tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya cocoknya dengan kebiasaan saya. Sehingga ya maaf-maaf, tolong jangan dipaksa kami untuk melakukan Al-Quran dan Sunnah. Karena kami pun manusia yang diberi kebebasan. Bahasa mereka, hati-hati kalau memaksa. Kamu bisa kena HAM nanti. Ini yang dipakai oleh manusia. Diberitahukan yang Sunnah. Kami bukan ahli Sunnah, Pak. Kami ahli bid'ah. Sehingga Sunnah itu kami tidak mau. Yang kami mau bid'ah itu. Itu haram hukumnya. Oh jangan bilang haram-haram. Ini pendapat kami. Bebas-bebas saja orang berpendapat. Waduh, mumpak kita nggak kali orang ini pak. Kalau kamu memaksa kami mengikuti yang sunnah, ini pemaksaan. Ini bisa terkena undang-undang ini. Waduh, malah yang hak jadi salah, yang salah malah jadi benar. Kenapa? Pola pikir kebebasan itu sebuah kemerdekaan. Pola pikir kebebasan itu harus dihormati. Sampai kebebasan dalam urusan agama pun tidak boleh dipaksa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah dan malapetaka menimpa agama kaum muslimin. Orang tua zaman sekarang ini kalau memaksa anaknya untuk melakukan aturan syariat, nah kamu harus berjilbab. Perempuan sudah dewasa, enggak berjilbab, dosa. Ini bisa dikatakan pelanggaran. Karena apa? Memaksakan kehendak kepada anak. Kalau sampai apalagi, orang tuanya tegas. Hah? Merintah sholat, kok enggak mau sholat, dipukul. Dilaporkan ke polisi malah. Hah? Dan ditindak. Dari penjara, seorang bapak di penjara dikarenakan memerintahkan anaknya sholat, dikarenakan memukul anaknya. Ini KDRT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Iman itu sudah hilang. Yang ada adalah hawa nafsu. Kalamullah Al-Quran wa sunnah bukan lagi menjadi patokan. Tetapi waqad nabadu wara'a dhurihim, mereka telah membuang jauh-jauh Al-Qur'an wa sunnah di belakang punggung mereka, tidak dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka yang menimpa kehidupan kaum muslimin. Hah? Bapak zaman sekarang mengekang pergaulan anaknya. Itu jadi masalah, Pak. Ya. Dilaporkan ke sekolahan. Maka bapak ini nasihati, ini zaman bukan Siti Nurbaya. Tahu Siti Nurbaya? Mari kita murojaah sebentar. Ini zaman sudah tidak lagi kayak dulu, Pak. Berikan kebebasan. Tapi saya khawatir nanti begini, nanti begitu. Banyak sudah teman-temannya hamil duluan sebelum nikah. Saya tidak menginginkan itu. Oh, papa itu kuno sudah. Zaman sekarang itu hamil duluan nikah sebuah kebanggaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Karena apa? Itu menunjukkan anakku laku laris manis. Nggak cicipan ngong. Inna lillahi wa inna raji'un. Musibah. Wah musibah ta. Alangkah musibahnya itu. Kalau musibah urusan duniawi, gampang pak. Kerugiannya paling rumah, pohon tumbang, naik atap, atau apa kerusakan, itu urusannya mudah. Tinggal diperbaiki selesai. Tapi kalau musibah perkara ini, lebih hari, tambah hari lebih parah. Tambah tahun lebih parah. Lebih parah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apalagi masalah makanan, minuman. Wah, sudah bang. Hukum sudah dilupakan oleh manusia. Halal haram sudah tidak bisa, tidak diterapkan lagi. Orang jualan sate anjing atau babi di pinggir jalan, hal yang biasa. Di antaranya di kota Solo, ya, di pinggir-pinggir jalan, sate jamu katanya. Ketika di sate jamu itu apa maksudnya? Apa sate dikasih temulawak, apa dikasih rempah-rempah. Begitu ditanyakan sama ikhwan kita yang mau nyate di situ, sudah pesan. Tapi tergelitik, ini sate jamu ini kuno kok, Bu. niki sate segawon. Ngerti segawon? Anjing. Waduh, mengerikan sekali. Dijajakan sedemikian rupa. Sate guguk. Hadirin yang melakukan. Sangat miris dan mengerikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesukaman kepada kita. Yang berikutnya. Wa an abi qilabata qala. Idza haddatsa ar-rajula bis-sunnah faqala da'na min hadha wa hadha kitaballah fa'lam annahu dhalun. Dari al-Imam Abu Qilabah beliau mengatakan idza haddatsa ar-rajula bis-sunnah, apabila engkau berbicara dengan seseorang dengan membawakan sunnah Rasul, sabda Rasul, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, disebutkan hadisnya oleh kamu. Namun orang itu mengatakan da'na min hada, kita tidak butuh ini. Jauhkan sunnah dari kami. Wahab kitabullah, yang kita butuhkan adalah dalil dari kitabullah, itu Al-Quran. Apa hukumnya orang ini? Fa'lam annahu dhalun, ketahuilah sesungguhnya orang ini sesat. Ketahuilah sesungguhnya orang ini sesat. Padahal yang dia inginkan Al-Quran. Al-Quran kalamullah 30 juz. Itu yang diinginkan. Namun mengapa beliau mengatakan orang itu sesat? Ada yang tahu jawabannya? Dikarenakan dia menolak sunnah. Dia menginginkan Al-Quran. Al-Quran saja tanpa sunnah itu kesesatan. Berani banget kamu mengatakan Al-Quran sesat. Panggil polisi nanti. Penistaan agama. Hadirin yang kami muliakan, Nabi kita yang memberitahukan itu dalam Al-Quran. Dalam sabda beliau, taraktu fikum amuraini, aku tinggalkan pada kalian dua warisan. Dua, bukan satu. Dua. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah itu Al-Quran dan sunnahku. Sehingga dengan hadis ini dijelaskan oleh Nabi, tidak sesat itu bila mana memegangi keduanya. Tapi kalau sudah melepaskan salah satu di antara keduanya, itu berarti sesat. Apalagi melepaskan dua-duanya, lebih sesat lagi. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, kaum muslimin, mereka-mereka yang menamakan dirinya Qur'ani, kami berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Kalau kepada hadis Nabi kami sudah tidak percaya, itu sudah 1400 tahun yang lalu. Mana mungkin bisa dipercaya? Saya ragu. Tapi kalau Al-Quran saya percaya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak paham isi dari Al-Quran. Tetapi dia menyangka dirinya memegangnya Al-Quran. Padahal dengan dia menolak sunnah, dipastikan dia pun menolak Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak ayat. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Mentaati Allah, mentaati kitab Allah. Mentaati Rasul, mentaati bimbingan beliau yang ada dalam sunnah-sunnah. Ini dia. Orang masuk ke dalam surga itu dikarenakan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul atau wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Bagaimana dia mewujudkan ayat-ayat seperti ini yang begitu banyak perintah mentaati Rasul, apa yang akan dia lakukan? Juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah oleh kalian semuanya. Jangan dipala pilih. Ambil semuanya. Perintah Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran mengatakan ambil semuanya. Dia menyalahi ayat ini. Sehingga sungguh dengan dia menolak sunnah Nabi, dia pun hakikatnya menolak untuk beriman kepada Al-Quran. Maka hukumnya adalah kafir dengan sebab itu. Barulah kita mengistilahkan mereka ini dengan ingkarus sunnah. Kelompok yang mengingkari sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya kafir. Dikarenakan hakikatnya dia menolak Islam. Coba lihat bagaimana dia mempraktekkan Al-Quran tanpa sunnah. Satu hal yang mustahil. Ini sudah ada belum? Belum kan ya? Jam 3 lebih 25. Ya? Ya kita berhenti jam 3 lebih 20. 5 menit buat persiapan. Masih ada waktu 7 menit. Eman-eman Pak. Sebulan sekali. Nah. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana mungkin dia mempraktekkan Al-Quran tanpa dia mengikuti sunnah? Hal yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana itu? Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami berikan kepadamu az-zikra, yakni as-sunnah, untuk menjelaskan Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada umat manusia. Sehingga sunnah Nabi Allah berikan kepada beliau itu dalam rangka menjelaskan isi dari Al-Quran. Itu Allah sendiri yang memberitahukan. Karena Allah sangat mengerti bagaimana praktek sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Prakteknya enggak ada disebutkan rinci dalam Al-Quran. Takbiratul ihram harus tinggi telinga atau setinggi bahu, sambil tangannya menghadap ke arah kiblat. Ininya apa? Batul kah, telapak tangan bagian dalam ke arah kiblat, posisi mengatakan Allahu Akbar. Wad'u yadil yumna 'al yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, rukun salat, sunnah salat, wujubul salat. Tidak disebutkan rincinya kaum sini. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan isi dari Al-Qur'an itu pada sunnah Nabi. Zakat rincinya dalam sunnah, haji rincinya dalam sunnah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah mewajibkan haji bagi umat manusia, bagi siapa yang mampu menempuh perjalanan menuju ke Baitullah Haram. Rincinya dimulai dari apa dulu? Ada haji ifrad, kiran, tamattu. Bagaimana cara prakteknya tamattu? Bagaimana cara prakteknya kiran dan ifrad? Bagaimana? Wah, itu semuanya rinci dalam sunnah. Kalau tanpa sunnah, Anda tidak akan mungkin bisa haji. Tidak akan mungkin bisa Ramadan. Ramadan bagaimana penentuannya? Allah sebutkan syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah sebutkan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Prakteknya ditandai dengan apa maksudnya Ramadan? Tidak disebutkan rinci. Bagaimana puasa? Dari kapan sampai kapan? Apa saja pembatalnya? Tidak tersebut dalam Quran secara rinci. Karena itu mustahil adanya orang yang mengatakan beriman kepada Al-Quran tanpa dia mengikuti apa? As-Sunnah. Jangan terkelabui dengan bahasa Qur'ani. Kami percaya dengan Al-Quran. Seakan-akan dia sangat Islami. Dan betul apa yang dia katakan. Kalau sunnah itu kan sudah 1400 tahun yang lalu. Orang kalau lagi lomba mengatakan saya makan bakso kepedesan pakai tahu berontak, pakai mendoan. Sampaikan ke sana 10 orang. Bingung sudah yang terakhir. Mendoan bakso. Itu apa? Olahraga apa itu kayak gitu itu? Bukan olahraga apa? Kuis. Ada istilah tersendiri itu. 10 atau 20 orang dikasih. Sampai sana. Pas gak kira-kira? Gak pas. Sudah selewah. Kupingnya itu sudah beda-beda pendengarannya. Ini baru 20 orang masih satu zaman. Masih dalam tempo waktu tidak begitu bertahun-tahun, bahkan 5 menit juga belum. Sudah salah. Wah, apalagi 1400 tahun yang lalu. Oh, sangat disangsikan itu. Ini syubhat. Olahraga itu dalam rangka mencerca sanad. Permainan tadi dalam rangka mencerca sanad, silsilah ruwat ya, yang ada dalam hadis Nabi. Sehingga jangan adakan permainan itu dikarenakan tujuannya adalah mencela Islam. Dia tidak percaya dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-Islam dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Dia tidak percaya dengan ini pada Al-Qur'an. Sehingga mereka-mereka jahil dengan Al-Quran. Tapi sok mengatakan kami Qur'ani. Apal kitan ayatnya dengan mas? Urung apal. Baca bisa, urung bisa. Bagaimana bisa berpegang dengan Al-Quran? Mangka nerika kayak gie. Amburadul agamanya. Kacau balo tapi sok. Seakan-akan dia orang yang sangat islami, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, ini yang bisa kita baca pada pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami, menjadi bagian dari i'tiqad kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.